Bapa dalam surga, pada pagi hari ini, firman-Mu yang ajaib, yang indah dan memberi hidup itu, akan kami renungkan bersama-sama. Dan kami mohon, biarlah firman-Mu itu boleh bekerja di dalam kehidupan kami, membaharui kehidupan kami, dan membuat hidup kami menjadi lebih hidup oleh karena kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, karena setiap kami yang ada dalam ruangan ini siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Bapak Ibu, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, lanjutan dari firman Tuhan, pembahasan yang sudah dijelaskan minggu-minggu yang lalu. Lalu minggu yang lalu kita merenungkan tentang panggilan daripada Musa, dan hari ini kita akan melanjutkannya dengan tema yang diberikan, yaitu awal dari sebuah perjalanan. Mari kita buka di dalam Alkitab kita, Keluaran pasal 4. Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai 31. Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai 31, mari kita baca secara bergantian. Saya akan mulai terlebih dahulu. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhnya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana Musa itu mendapatkan sebuah panggilan dari Tuhan. Dan kita melihat minggu lalu bahwa panggilan itu begitu jelas sekali dari Tuhan. Panggilan itu begitu jelas sekali, tidak ada keraguan bahwa itu berasal dari Tuhan. Itu adalah benar-benar sebuah panggilan yang mulia dari Tuhan. Dan panggilan yang jelas sekali karena Allah sendiri yang menyampaikan kepada Musa. Walaupun kemudian kalau kita melihat pada minggu lalu bahwa Musa ya memberikan excuse-excuse kepada Allah untuk kemudian menolak panggilan itu. Ya, ada berbagai macam excuse dari Musa kemudian untuk menghindar dari panggilan itu, untuk menolak panggilan itu. Dia berkata, aku gak fasih lidah lah begitu ya. Saya gak pandai berbicara, Tuhan suruh saya berbicara kepada Firaun dan kepada bangsa Israel. Sementara saya gak pinter berbicara, saya gak bisa. Saya sudah terbiasa dengan bahasa kambing domba, bagaimana saya bisa berbicara kepada orang-orang itu. Dia berkata, suruh orang lain saja, saya gak bisa, saya gak mampu begitu ya. Kita enggak usah berbicara Musa begitu ya, ini kita ya. Seringkali kan kita juga begitu ya, kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kalau kita diminta pelayanan begitu ya. Aduh jangan, jangan, saya ini udah tua, yang muda-muda saja. Ada aja alasannya begitu ya. Padahal enggak mau ke Kaleb juga, katanya udah tua, tapi disuruh ke Kaleb. Oh jangan, jangan, belum terlalu tua. Iya. Selalu ada alasan, itu yang dilakukan oleh Musa. Jadi kita gak usah komplain Musa, kita komplain diri kita sendiri aja. Karena hampir semua kita sebenarnya punya sifat seperti ini begitu ya. Kalau bisa, aduh orang lain saja begitu ya. Jangan saya. Makanya kalau Yesaya kan ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kalau kita lain lagi, ini aku Tuhan, utuslah dia, begitu ya, utuslah dia. Nah, saudara-saudara, ini sifat dasar manusia, begitu ya. Tetapi panggilan Tuhan kepada Musa ini begitu jelas, dan kemudian panggilan Tuhan kepada Musa ini adalah menjadi sebuah awal bagi Musa dan bagi bangsa Israel kemudian untuk menempuh sebuah perjalanan yang begitu panjang, untuk menempuh sebuah perjalanan bersama-sama dengan Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Dan mereka mengalami berbagai macam pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Secara ini menjadi satu awal, titik awal bagi Musa dan bagi bangsa Israel untuk menjalani sebuah perjalanan yang begitu panjang, 40 tahun. Bahkan kemudian seterusnya ketika kerajaan Israel terbentuk, terus mengalami pembentukan dari Tuhan. Nah di dalam panggilan awal ini yang diberikan Tuhan kepada Musa dan kepada bangsa Israel, selesai melihat di sini ada dua prinsip yang diterapkan, yang dipakai oleh Tuhan kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Dan kalau kita melihat secara jelas, dua prinsip ini sebenarnya adalah prinsip yang terus-menerus akan diingatkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dua prinsip ini nantinya akan menjadi satu prinsip yang terus dituntut oleh Tuhan selama perjalanan mereka di padang gurun. Dan di dalam kedua prinsip ini jugalah bangsa Israel menjadi jatuh bangun. Di dalam kedua prinsip yang dituntut, yang diminta, yang diterapkan oleh Tuhan ini kepada bangsa Israel. Dua prinsip ini menjadi pedoman di dalam mereka mengikut Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Baik kepada Musa maupun kepada bangsa Israel. Dan dua prinsip ini juga menjadi sesuatu pergumulan kita sampai hari ini. Kita bisa jatuh bangun di dalam menjalankan kedua prinsip yang diberikan oleh Tuhan ini kepada setiap kita. Saudara, prinsip yang pertama adalah prinsip obedience, prinsip ketaatan. Secara prinsip yang utama yang dituntut oleh Tuhan kepada Musa tidak lain adalah ketaatan dari Musa. Maka kalau kita lihat minggu lalu ketika Musa mencoba mencari alasan, aku gak pintar bicara, aku gak bisa ini, aku gak bisa itu, dan seterusnya. Bagaimana nanti kalau orang menanyakan siapa namamu begitu ya? Saya udah lupa itu namamu begitu ya. Besar sampai kemudian pada satu titik dikatakan Tuhan marah kepada Musa. Besar karena Tuhan sebenarnya hanya menginginkan engkau taat saja. Nanti Tuhan yang akan pimpin. Kalau engkau taat saja, selebihnya adalah urusan Tuhan. Jadi yang dituntut Tuhan kepada setiap kita adalah bukan seberapa mampu kamu, bukan seberapa hebat kamu, bukan seberapa banyak engkau memiliki karunia, tetapi apakah engkau taat atau tidak. Dan ketika Tuhan meminta, menuntut kita untuk taat, secara Allah itu, Tuhan itu menginginkan sebuah ketaatan yang total. Ketaatan secara total. Serah apa maksudnya ketaatan secara total? Serah ketaatan secara total ada dua hal. Yaitu yang pertama adalah ketaatan artinya di atas segala-galanya. Ketaatan adalah di atas segala-galanya. Artinya ketaatan di atas passion, beban kita. Ketaatan adalah di atas karunia. Ketaatan adalah di atas kemampuan kita. Ketaatan juga adalah di atas kelemahan kita. Artinya apa? Seringkali kan kita berkata begini, aduh saya kan bebannya di sini, tapi saya gak bisa menyalurkan beban saya, passion saya begini. Oleh karena itu menjadi alasan buat kita. Itu bukan passion saya di situ. Sehingga saya tidak bisa melayani di situ, tidak bisa menjalankan panggilan itu. Serah kadang-kadang Tuhan menuntut hanya ketaatan kepada setiap kita. Sekalipun itu belum passion kita yang sesungguhnya. Tetapi kalau kita taat kepada Tuhan. Secara Tuhan akan membuka jalan kepada kita. Untuk kemudian menemukan beban kita. Secara ketaatan adalah di atas karunia yang kita miliki. Apa artinya kita memiliki begitu banyak karunia. Begitu banyak kemampuan. Begitu banyak talenta. Tetapi kalau kemudian kita enggak taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan meminta kita untuk melayani dia. Semua itu gak ada artinya. Kita memiliki setumpuk talenta, begitu banyak talenta di dalam diri kita. Tetapi kalau di atasnya tidak ada ketaatan, semua itu gak ada gunanya. Semua itu gak ada gunanya. Besar oleh karena itu, sekalipun mungkin kita memiliki sedikit talenta, atau kadang-kadang kita berpikir, aku tidak punya talenta. Walaupun sebenarnya gak ada orang gak punya talenta. Tetapi okelah kita berkata, aku gak punya talenta. Tetapi kalau kita taat, kalau kita mau taat kepada Tuhan ketika Tuhan meminta kita untuk bekerja baginya, untuk melakukan sesuatu baginya, saya rasa Tuhan yang akan memperlengkapi kita kemudian. Serah itulah juga yang dikatakan oleh Musa kepada Tuhan. Tuhan, aku lemah, aku enggak bisa. Aku enggak berani. Tapi Tuhan menuntut hanya ketaatan kepada Musa. Oleh karena itu bahkan firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Ya. Kalau di dalam bahasa Indonesianya kurang jelas begitu ya, tetapi dalam bahasa Inggrisnya, di dalam NIV, jelas sekali dikatakan, to obey is better than sacrifice. Taat adalah lebih baik daripada korban bakaran yang kita berikan kepada Tuhan. Serah ketaatan itu lebih daripada korban bakaran, persembahan, ibadah kita, pujian kita kepada Tuhan. Sampai firman Tuhan berkata seperti itu. Secara ketaatan itu lebih besar dari semua itu. Tuhan menuntut kita untuk taat. Secara ada seorang mengatakan, you can only learn what obedience is by obeying. Kita hanya bisa belajar apa itu ketaatan dengan cara apa? Dengan cara taat. Artinya apa? Kadang-kadang kita enggak perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa seperti itu? Kenapa saya harus melakukan ini? Apa tujuanmu untuk melakukan ini? Saudara, kita taat saja dan kita akan belajar dari ketaatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Saudara, ketaatan di atas segalanya. Ketaatan total artinya adalah ketaatan di atas segalanya. Yang kedua, ketaatan total artinya adalah ketaatan yang penuh, bukan ketaatan yang sebagian. Saudara, perhatikan kalau kita lihat tadi dalam bacaan kita Keluaran 4 ayat 24 sampai 26 begitu ya. Saudara, ada satu cerita di situ yang mengganggu kita, dan karena cerita itu enggak dijelaskan secara detail sehingga membuat kita bingung. Katanya ketika mereka di dalam perjalanan, Musa di dalam perjalanan ke Mesir lalu menginap di sebuah tempat menginap begitu, dikatakan Tuhan berikhtiar untuk membunuh Musa. Mau membunuh Musa di tengah jalan. Enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba Tuhan mau membunuh Musa. Kemudian dikatakan istrinya Sipora ya menyunatkan anaknya, kemudian dioleskan di kaki Musa. Dan kemudian dikatakan Tuhan tidak jadi membunuh Musa. Setelah ada begitu banyak penafsiran mengenai bagian ini karena memang sulit untuk ditafsirkan, enggak ada penjelasannya. Kenapa Tuhan mau membunuh Musa dan kenapa dengan cara itu kemudian Tuhan enggak jadi membunuh Musa. Tetapi salah satu tafsiran mengatakan bahwa kemungkinan Musa itu tidak taat kepada Tuhan dalam hal sunat. Dia tidak menyunatkan anaknya. Sehingga Tuhan mau menghukum Musa oleh karena dia mengingkari sebuah perjanjian antara Allah dengan Abraham yang harus dilakukan oleh turun-temurun oleh keturunan Israel, yaitu sunat. Dan dikatakan waktu itu Musa tidak menyunatkan anaknya. Tapi ada juga yang mengatakan sebenarnya mungkin Musa sendiri yang gak bersunat. Begitu ya. Musa sendiri yang gak bersunat sehingga kulit katan anaknya itu dioleskan ke kakinya Musa. Sehingga seolah-olah Musa yang disunat. Begitu ya. Saudara, ini tafsiran-tafsiran yang juga gak jelas sebenarnya karena memang gak dijelaskan secara detail di dalam Alkitab. Tetapi apapun penjelasannya, apapun tafsiran daripada kisah ini, salah satu hal prinsip dari peristiwa itu sebenarnya adalah masalah ketaatan yang penuh dari Musa. Serta apapun tafsirannya, saudara, message-nya adalah, pesannya dari peristiwa itu adalah Tuhan mau Musa itu taat secara total, bukan sebagian saja. Tuhan mau Musa itu taat bukan hanya mengikuti panggilan Tuhan, tetapi dia juga taat terhadap yang lainnya, yaitu dalam hal peraturan sunat yang dibuat oleh Allah, perjanjian sunat yang dibuat oleh Allah bersama dengan Abraham. Artinya bahwa ketaatan itu tidak boleh sebagian saja. Ketaatan itu tidak boleh hanya satu bagian yang kita merasa bahwa ini enak bagi saya mau taat di bagian ini, tetapi di bagian yang lain tidak. Oleh karena itu, partial obedience is disobedience. Ketaatan yang sebagian adalah tidak taat. Jadi kalau kita cuma taat sebagian, itu sama saja artinya kita enggak taat. Tuhan menuntut ketaatan yang penuh, ketaatan yang total, bukan ketaatan yang parsial, bukan ketaatan yang sebagian saja, tapi ketaatan yang sepenuhnya, yang secara total. Saudara, jangan hanya taat melakukan bagian yang kita sukai saja. Jangan hanya taat kepada bagian yang menyenangkan hati kita saja. Tetapi kalau bagian itu mungkin perlu membayar harga, itu bukan sesuatu yang gak enak. Mungkin kita berpikir ulang untuk taat kepadanya. Saudara, kadang-kadang anak-anak saya marvel sama Cherish begitu ya. Kadang-kadang kalau taat itu bagian-bagian yang enak begitu ya. Salah satu bagian yang tidak enak adalah kalau mereka disuruh mandi begitu ya. Saudara, kalau ditanya siapa yang mau duluan mandi? Cherish bilang Koko. Ya. Si Kokonya bilang Cherish. Tidak ada yang bilang saya. Itu kalau soal mandi. Tapi kalau ditanya siapa yang mau nonton, semua berebutan angkat tangan, saya, Siapa yang mau makan donat? Semua rebutan saya. Jadi kalau bagian makan, rebutan saya. Pengen taat. Kenapa? Enak. Tapi begitu hal yang susah, begitu hal yang mengganggu dirinya, yang tidak disukai, semua nunjuk temannya. Nunjuk orang lain. Dia saja yang taat. Saya enggak usah begitu ya. Terserah Tuhan meminta kita untuk taat secara total. Artinya bukan taat sebagian. Tetapi semuanya, termasuk bagian-bagian yang sulit dalam hidup kita. Oleh karena itu taat berarti membayar harga. Taat berarti membayar harga. Serah ada harga yang harus kita bayar ketika kita menaati firman Tuhan. Ketika kita menaati panggilan Tuhan. Serah ada harga-harga yang kita bayar. Serah kenapa taat itu sulit? Ya karena harganya itu, harga yang harus kita bayar, itulah yang membuat kita sulit kemudian untuk taat kepada Tuhan, untuk taat memenuhi panggilan Tuhan. Ada harga-harga yang dituntut oleh kita. Kadang-kadang harga ketika kita mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan pikiran kita, dan kadang-kadang juga mengorbankan hati kita. Mengorbankan perasaan kita. Mengorbankan harga diri kita. Dan itulah ketaatan. Ketaatan di mana di dalamnya ada pengorbanan. Sekarang kita akan melihat satu video klip, ya satu animasi yang mungkin sebagian kita sudah pernah melihat ini. Tetapi ini menunjukkan bahwa kadang-kadang ketika Tuhan meminta kita taat secara total, kita seringkali meminta Tuhan, Tuhan jangan yang ini terlalu berat, ini terlalu berat. Dan kita lihat akibatnya ketika kemudian kita begitu banyak excuse di depan Tuhan. Justru ketika Tuhan kita meminta kita untuk memikul salib, mengikut dia dan memikul salib tiap-tiap hari. Setelah pada saat kita kemudian memikul salib itu, di tengah perjalanan kita berkata, Tuhan terlalu berat, tolong dipotong sedikit. Lalu Tuhan mengizinkan kita untuk memotongnya. Ketika kita berjalan lagi, dan kita masih merasa terlalu berat dan kita berkata, sedikit lagi Tuhan, itu membuat saya akan lebih ringan, lebih enteng untuk memikul salib ini. Dan kita berkata, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, bebanku semakin ringan. Sampai kemudian suatu saat ketika kita berhadapan Tuhan sudah berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, bukankah ini gambaran hidup kita dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan? Bukankah seringkali kita berkata ketika Tuhan menuntut kita untuk taat kepadanya dan kita berkata, Tuhan ini terlalu berat, dikurangin sedikit lah, ini gak sanggup buat saya, terlalu berat buat saya, terlalu berat buat saya. Dan kita merasa ketika beban kita, ketaatan kita makin ringan, makin ringan, makin ringan. Serah kadang-kadang sebenarnya kita telah memotong jalan kita untuk menyeberangi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Setelah kadang-kadang ketika Tuhan memberikan beban yang berat itu untuk kita taati, setelah pasti Tuhan sudah merancangkan itu bahwa ada sesuatu yang indah di baliknya di sana. Sama seperti tadi. Tuhan sudah tahu bahwa di depan sana ada jurang yang harus kita lewati. Dan beban itu, salib itu berguna bagi kita untuk menyeberanginya. Serah oleh karena itu, ketika Tuhan meminta kita untuk taat, marilah kita taat kepadanya. Marilah kita melakukannya. Marilah kita dengan tulus hati, dengan rela hati untuk melakukan semua itu. Saudara, Tuhan Yesus adalah teladan agung yang melakukan ketaatan dengan sempurna. Teladan agung yang melakukan ketaatan dengan sempurna. Saudara, ketika Tuhan Yesus diminta oleh Bapa-Nya untuk taat, saudara, dia melakukannya dengan sempurna. Sekalipun pada malam Getsemani dia pernah meminta kepada Bapa, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripada. Tapi ketika Tuhan berkata tidak, dia taat. Dia taat 100%. Dia taat dan dia memberikan nyawanya. Dia memberikan pengorbanan di hadapan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa memiliki semangat ketaatan yang seperti ini? Saudara, yang kedua, prinsip yang kedua adalah prinsip kebersamaan. Prinsip yang kedua adalah prinsip kebersamaan. Saudara, ketika Tuhan memanggil Musa, dan bahkan di dalam sejarah perjalanan umatnya, setiap orang yang Tuhan panggil, Bapak Ibu, tidak pernah kemudian orang itu disuruh oleh Tuhan untuk bekerja sendirian. Saudara, selalu di dalam kebersamaan. Saudara, Allah tidak pernah memanggil Musa untuk menjadi seorang single fighter. Allah tidak pernah memanggil Musa kemudian untuk show off, menunjukkan dirinya bahwa dialah yang dipanggil oleh Tuhan dan dia seorang dirilah yang harus melakukan pekerjaan itu. Sekalipun tadi saya katakan dari awal bahwa panggilan Musa itu begitu jelas, begitu nyata, itu panggilan yang langsung dari Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa di sekitarnya ada begitu banyak orang-orang yang dia persiap, yang Tuhan persiapkan untuk kemudian membantu Musa. Sekalipun panggilan Musa itu begitu jelas, kita lihat ketika dia kemudian mau pergi ke Mesir begitu ya. Apa yang dia lakukan? Pertama-tama ketika ia pergi dengan sopan dan dengan hormat meminta izin kepada Yitro mertuanya. Musa kemudian gak mentang-mentang karena ini panggilan dari Tuhan secara langsung, secara jelas. Lalu kemudian dia menerobos saja, dia berkata bahwa Yitro izinkan atau tidak izinkan, saya lakukan ini panggilan dari Tuhan. Orang lain gak peduli. Saudara, ini panggilan jelas dari Tuhan. Tetapi dia dengan sopan, dengan hormat, tetap masih meminta, menghargai Yitro mertuanya. Kadang-kadang ketika kita berpikir, oh ini panggilan Tuhan dalam diri saya. Kemudian kita gak peduli orang lain. Kita terobos sana sini. Karena kita berpikir bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Musa pun yang langsung dari Tuhan. Dia tetap meminta izin kepada Yitro. Ini prinsip kebersamaan. Bahwa ketika kita menjalani pelayanan Tuhan, panggilan dari Tuhan, Tuhan tidak pernah mengizinkan kita untuk melayani seorang diri, sendirian. Saudara, kemudian juga bukan hanya mertuanya, ada istrinya Zipora, ada anak-anaknya, ada keluarganya yang bersama-sama dengan Musa. Dikatakan tadi di situ, maka Musa bersama dengan istrinya dan anak-anaknya pergi ke Mesir. Setelah ada keluarganya yang juga dipakai oleh Tuhan bersama-sama dengan dia. Dan di dalam peristiwa ayat 24 sampai 26 tadi, itu jasanya Zipora, istrinya itu sangat luar biasa. Kalau dia tidak melakukan itu, mungkin Musa gak jadi ke Mesir, dia mati di tengah jalan. Selain itu kemudian kita juga melihat ada Harun. Dikatakan bahwa Tuhan sudah menyuruh Harun untuk pergi ke padang gurun menemui Musa. Ada Harun di sana yang dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi Musa tidak seorang diri. Musa bukan seorang single fighter. Dia tidak melakukan panggilan itu seorang diri. Dia tidak membawa bangsa Israel keluar dari Mesir seorang diri. Tetapi dalam kebersamaan. Bersama-sama. Bukan seorang diri. Bahkan dikatakan kemudian ketika mereka sampai ke Mesir dikatakan mereka mengumpulkan para tua-tua. Ada para tua-tua juga yang bersama-sama dengan mereka. Dan kalau kita lihat selanjutnya di sepanjang perjalanan kehidupan Musa dan kehidupan bangsa Israel, Tuhan selalu memberikan orang-orang lain bersama-sama dengan umatnya, bersama-sama dengan bangsa Israel. Jadi tidak ada seorang pun yang melayani Tuhan seorang diri. Dan kalau kita lakukan itu seorang diri, serah itu bukan pelayanan. Mungkin itu adalah agenda diri kita. Agenda pribadi kita di hadapan Tuhan. Dalam seluruh perjalanan kehidupan dan pelayanan umat Allah, Allah tidak pernah membuat seseorang menjadi single factor. Menjadi seorang yang hanya melakukan pelayanan itu seorang diri. Dia selalu memberikan orang-orang lain bersama-sama dengan kita. Dan ketika kita melayani bersama-sama dengan orang lain, ketika kita melayani dalam satu komunitas, di dalam kebersamaan, secara itu memberikan kekuatan yang sangat luar biasa ketika kita melakukannya hanya seorang diri. Secara apa yang kita lakukan secara bersama-sama itu sebenarnya itu memberikan daya yang begitu kuat bagi kita. Kalau kita melakukan secara bersama-sama, dan itu sudah kehendak Allah dari sejak semula. Maka waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan semua ciptaannya termasuk manusia, semua dari hari pertama sampai hari kelima, Tuhan berkata, bahkan sampai hari keenam, ya, ketika dia melihat ciptaannya itu, tiap hari dia ciptakan, dikatakan, Tuhan melihat itu semua baik. Tetapi cuma ada satu yang tidak baik. Waktu Tuhan melihat semua ciptaannya itu, cuma ada satu yang tidak baik. Apa? Ketika manusia itu seorang diri. Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Oleh karena itu, kalau ada yang berpikir bahwa dia bisa melakukan segala-galanya seorang diri, seorang itu mengingkari prinsip dari awalnya, dari semula ketika Tuhan menciptakan dunia ini. Saudara, oleh karena itu ketika kita bersama-sama itu punya satu kekuatan, punya satu keberanian, punya satu daya dorong yang lebih kuat ketika kita seorang diri saja. Maka saya pernah mendengar orang berkata begini, tapi ini dalam arti yang negatif begitu. Dia berkata, ya ngapain takut masuk neraka? Toh nanti kalau kita masuk neraka kan bersama-sama, rame-rame, saya enggak seorang diri. Jadi dia berani masuk neraka gara-gara rame-rame, banyak temannya begitu ya. Soalnya kalau kita bersama-sama kan kita berani apa aja, kita berani begitu ya. Kalau keroyok bersama-sama semuanya kita berani begitu ya. Tapi kadang-kadang kita beraninya bersama-sama itu dalam hal yang buruk, dalam hal yang jelek seperti tadi. Ya, enggak takut masuk neraka karena apa? Bersama-sama ada temannya, bahkan ada teman akrabnya begitu ya. Ada sobatnya begitu ya. Jadi aja enggak mau pisah dari sobatnya, sama-sama masuk neraka. Jadi ini dalam arti negatif, tetapi kalau dalam arti positif berarti itu kekuatannya lebih besar lagi begitu ya. Kenapa kita enggak punya kekuatan yang sama ketika kita berkata, kita akan masuk surga bersama-sama? Gitu ya. Seharusnya itu punya kekuatan yang lebih lagi daripada kemudian sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, lalu kita lakukan secara bersama-sama. Bahkan ketika kemudian Elia berkata, ya di dalam keputusasaannya kemudian Elia pernah berkata di hadapan Tuhan, Tuhan tinggal aku seorang diri, aku sudah segiat-giatnya mengikut Tuhan. Dengan begitu giat aku mengikut engkau. Sekarang tinggal aku seorang diri. Tuhan berkata, tunggu dulu. Siapa bilang engkau seorang diri? Tuhan justru menunjukkan kepadanya. Masih ada 7.000 orang lain. Jadi jangan GR, jangan pikir engkau seorang diri. Masih ada 7.000 orang lain yang tidak menyembah Baal. Masih ada 7.000 orang lain yang masih tinggal, yang masih mempertahankan imannya. Jangan berpikir engkau seorang diri. Jangan berpikir engkau cuma engkau yang beriman kepada Tuhan. Engkau cuma engkau yang melayani Tuhan. Tuhan berkata, menegur Elia secara tidak langsung. Di dalam ayat, di 1 Raja-Raja 19 ayat 18 itu, Tuhan berkata, ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal, yang tetap mempertahankan imannya. Dan aku tinggalkan semua itu. Aku meninggalkan itu. Aku meninggalkan mereka untuk kamu. Jadi kita jangan berpikir bahwa kita tinggal seorang diri. Jangan kita berpikir bahwa kita melakukan pelayanan ini seorang diri saja. Saudara, ada dua anggapan yang salah dalam pelayanan kita. Saudara, yang pertama ketika kita berkata, hanya saya yang bisa melakukan suatu pelayanan. Saudara, itu anggapan yang salah. Ketika kita berkata, hanya saya yang bisa melakukan ini. Kalau enggak ada saya, enggak akan jalan. Kalau enggak ada saya, enggak akan baik. Hanya saya yang bisa melakukan itu. Saudara, itu anggapan yang salah. Tetapi anggapan yang salah yang kedua juga ketika kita berkata, Tuhan, mengapa hanya saya? Mengapa tinggal saya? Kenapa yang lain? Saya menginginkan ada yang lain. Jangan biarkan saya sendiri, kenapa hanya saya? Saudara, itu juga anggapan yang salah. Karena sebenarnya kita bukan sendirian. Saudara, ada orang-orang lain juga yang melakukan tugas mereka. Saudara, ada seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian satu kali dia menghadap bosnya dan kemudian berkata, Pak, saya ini bekerja di sini ini terlalu berat. Saya ini mengerjakan seperti mengerjakan pekerjaan 3 orang. Tapi gaji saya tetap sama. Seperti gaji 1 orang. Begitu ya. Saya minta naik gaji. Saya lakukan pekerjaan seperti pekerjaan 3 orang. Lalu bosnya berkata, begini saja, saya tidak akan menaikkan gaji kamu. Tetapi tolong tunjukkan kepada saya, siapakah 2 orang itu yang kamu lakukan pekerjaannya sehingga sampai pekerjaanmu seperti pekerjaan 3 orang. Dia bingung, siapa ya? Siapa ya? Rasanya enggak ada. Begitu ya. Enggak ada, enggak bisa nunjukkan siapa 2 orang lagi yang kamu lakukan pekerjaannya, yang kamu tanggung pekerjaan. Karena kadang-kadang kita begitu. Kita berpikir bahwa kita ini bekerja terlalu berat, orang lain santai-santai, enteng-enteng. Saudara, Tuhan berkata, enggak, orang lain juga bekerja, orang lain juga melayani di bagiannya masing-masing. Saudara, oleh karena itu ketika kita melayani, marilah kita melayani dalam kebersamaan. Pertama, jangan lakukan hanya seorang diri, saya merasa bahwa saya bisa seorang diri, tetapi juga jangan berpikir bahwa, oh, kita tinggal seorang diri, kita enggak punya teman, kita enggak punya rekan. Oh, saudara, kita punya begitu banyak orang yang Tuhan berikan di sekitar kita. Dan itulah yang membuat kekuatan bagi kita untuk melakukan pelayanan kita. Saudara, sebagai penutup, saya ajak kita untuk melihat video klip ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Datang bersama-sama, mari bersama-sama. Saudara, ada yang sendiri terpisah dari kelompok itu. Dan orang-orang itu kemudian memanggil dia, mari bersama-sama, kita gabung sama-sama karena akan datang angin yang kencang dan engkau gak bisa menahannya. Tetapi orang ini berkata, enggak, aku bisa kok, aku baik-baik saja seorang diri. Aku bisa menahannya seorang diri. Lalu kemudian kita lihat apa yang terjadi. Thank you. Ezra, kita jangan merasa diri seorang diri. Jangan merasa bahwa kita bisa bertahan seorang diri. Tetapi biarlah kita bersama-sama di dalam kebersamaan. Kita lakukan pekerjaan Tuhan. Bahkan kita menjalankan kehidupan iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau kembali boleh mengingatkan kami lewat pengalaman Musa dan bangsa Israel untuk boleh memegang prinsip ketaatan di dalam hidup dan di dalam pelayanan kami. Prinsip kebersamaan ketika kami menjalani hidup dan pelayanan kami. Tolong kami Tuhan untuk belajar taat kepada Tuhan. Untuk belajar melayani Tuhan bersama-sama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.